yakinlah semua ini takkan pernah berubah. Ku ingin kau tahu, hanya ada namamu yang akan selalu terukir indah di jiwaku. Walau kau jauh, hati kan menyatu, karena aku yakin cinta kita akan bersatu. Semua terasa indah saat kau ada di sisi. Please honey, jangan pernah untuk akhiri. Ingin kau tahu.